Kudus semuanya, Monata Mania, Guntur Demak, dan 3R Monata Demak juga sukses untuk Anda. Terima kasih Mas Ade. Terima kasih.